Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi yang bahagia insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita dalam iman, dalam amal saleh, dalam ketaatan kepadanya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang harus kita syukuri, di mana sebagian manusia terlelap dalam mahligai dunia yang dengannya menyibukkan diri mereka ya kepada perkara-perkara yang sungguh tidak bermanfaat kecuali hanya sementara. Baiklah ikhwatan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dan kita masuk pada pasal berikutnya, pasal kedua ya, yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Dan kalau kita beli tema, maka temanya agak panjang ini, yaitu ilmu muamalah hamba pada Rabbnya. Kalau mau jadi judul ya, ilmu muamalatul abdi ila rabbihi. Dan pergeseran jumlah istilah ilmu. Dan juga akan dijelaskan tentang beberapa istilah dalam penamaan ilmu itu jadi perubahan-perubahan di kurun waktunya gitu ya. Misalnya ini akan kita jelaskan pada pasal kedua ini dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Qala al-mu'allif rahimahullah, mu'allif berkata, fa'amma ilmul mu'amalati wa huwa ilmu ahwalil qalbi. Adapun yang disebut dengan ilmu mu'amalah adalah ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Kal khaufi war raja'i war ridha wasiti wal ikhlas wa ghairi dhalika. Seperti apa? Rasa takut, rasa berharap, ridho, jujur, ikhlas, dan yang lainnya. Ini adalah cabang-cabang ilmu hati, muamalah. Ini muamalah, jadi dan muamalah tentang ahwal qulub, tentang kondisi-kondisi hati. Kadang hati kita merasa takut, kadang hati kita merasa berharap, merasa sedih, merasa jujur, ikhlas, dan yang lain sebagainya. Karena ini adalah kondisi-kondisi hati. Fahadal ilmu bihi irtafa kibarul ulama. Maka ilmu yang semacam inilah yang mengangkat dengannya para pembesar-pembesar dari ulama. Jadi ulama-ulama yang terkenal, yang memiliki keilmuan yang tinggi, dengan inilah mereka terangkat. Jadi seorang terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di derajatan di terangkat derajat di antara hamba ya, itu dikarenakan memiliki hati yang baik. Karena muamalah hubungan dirinya, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Karena dia memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa berharap kepada Allah dan ridha kepadanya, jujur dan ikhlas dan yang lain-lainnya, itu menunjukkan bahwa hatinya adalah hati sebaik-baik manusia. Wabitahkikihi istaharat adkarihim As-Sufyan Wabi Hanifa Wa Malik Wa Syafi Wa Ahmad Rahimahullahu Ajma'in. Dan artinya disebutkan bahwa di antara ulama-ulama yang terkenal itu, yang memiliki kondisi hati seperti di atas ini, bisa disebutkan nama-namanya seperti Sofyan, ayah Sofyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, kemudian seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lain-lainnya tentunya, semoga Allah merahmati mereka semua. Ini ulama besar, ya, bahkan ulama rujukan setiap generasi manusia setelahnya. Kenapa mereka terkenal demikian? Bukan semata-mata ilmu mereka, tapi hati mereka dalam kondisi sebaik-baiknya. Ya, mu'amalatul qulub ila rabbih. Hubungan hati mereka dengan Rabb mereka sungguh sangat baik. Itulah yang meninggikan derajat mereka, dan itulah yang menjadikan mereka lebih agung daripada yang lainnya. Wa innama inhitatu rabbatil musammina bil fuqaha'i wal ulama an tilkal maqamat litashagilihim bi suratil ilmi min ghairi ahdi an nafsi an tablugha ila haqa'ihi wa ta'mal bi hufaya. Adapun orang-orang yang menjatuhkan dirinya atau ilmu-ilmu yang dengannya seorang itu tidak menjadi agung, tapi bisa merendahkan dirinya, yang tidak mengangkat derajatnya sama sekali mungkin, atau mengangkat derajat tapi tidak banyak, itu dikarenakan sebagian ahli fikih atau para ulama yang mereka hanya sibuk dalam suratul ilm, dalam apa, gambaran-gambaran keilmuan, tapi yang tidak diambil daripada apa, kesucian jiwa, tidak memperhatikan hatinya, ya, sehingga mereka itu tidak mengambil hakikat daripada ilmu itu sendiri, kecuali hanya zahir-zahir saja. Maka di sini sebutkan oleh Syekh, wa anta tajidul al-faqiha yatakallamu fi tihari wal-li'ani was-sabaqi war-rumyi wa yufarri'u tafri'at allati tamdid duhuri fiha. Maka engkau akan mendapatkan seorang ahli fikih, dia hanya berkata tentang fikih saja, seperti berkata tentang dihar, dia menceraikan istrinya dengan kalimat tertentu, dihar seperti mengatakan dalam bahasa Arab itu anti kadohri ummi, engkau seperti punggung ibuku, ini kalimat cerai, kiasan cerai menurut bahasa Arab, itu dihar namanya. Atau li'an, dalam masalah li'at melaknat, atau dalam masalah as-sabaq perlombaan, waramyu fanahan, ya, wa yufarri'u tafri'at, atau cabang-cabang ilmu yang lainnya, membahas cabang-cabang ilmu yang lainnya, alati tamdi dhuhuru fiha, ya, yang itu hanya apa, berlalu pada waktu itu saja, ya, wa la yahtaju ila mas'alatu minha, dan tidak membutuhkan kepada masalah darinya, wa la yatakallamu fi ikhlas, tapi dia tidak berbicara tentang keikhlasan. Wal yuhdaru min riya, tidak memperingatkan manusia daripada riya. Wa hada alaihi fardhu ainin, padahal ini adalah fardhu ain baginya, dan fardhu ain bagi juru dakwah dalam menyampaikan dakwanya. Li anna fi ihmalihi halakah, karena meremehkan tentang keikhlasan tauhid ini adalah merupakan apa, kebinasaan. Wa awalu fardhu kifayatin, dan ini adalah, kalaupun disebut fardu kifayah, inilah fardu kifayah yang paling utama. Ya. Walau annahu su'ila an illatin tarkun munafasyati linafsi fi ikhlasin wa riya'in lam yakun lahu jawab. Kalaupun seandainya dia meninggalkan, ya, perdebatan atau diskusi bagi dirinya tentang keikhlasan dan tentang riya, ya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Ya, kalau orang bertanya kepadanya tentang tauhid, apa itu riya, apa itu syirik, dan seterusnya, dia tidak bisa menjawabnya. Maka yang semacam ini adalah ilmu-ilmu yang bisa menjatuhkan derajatnya, tidak meninggikan derajatnya di hadapan Allah, tidak juga akan meninggikan derajatnya di hadapan hamba. Ya, kenapa? Karena ini ilmu tahir, sedangkan muamalah dia dengan Rabbnya ini tidak ada. Karena tadi sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahwa yang disebut dengan al-ilmu mu'amalah huna, yang disebut ilmu mu'amalah di sini adalah mu'amalatun abdi ya ila rabbihi, yaitu mu'amalahnya seorang hamba dengan Rabbnya, wahuwa ilmu bi ahwalil qulub, yaitu ilmu tentang kondisi-kondisi hati seseorang. Maksud daripada kalimat syekh ini ikhwatal iman, bahwa ilmu yang dengannya bisa mengangkat ketinggian derajat seorang di hadapan Allah, juga di hadapan hamba, adalah ilmu yang membahas tentang kondisi hati manusia sebaik mungkin. Para ulama yang terkenal yang kita jadikan hujah dalam pengambilan beberapa masalah, seperti ulama yang empat yang tadi disebutkan, juga disebutkan madhab yang lain seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, di sana juga ada Ishaq bin Ruhoya atau Ruhawai, di sana juga ada Ibrahim An-Nakhai dan yang lain-lainnya. Mereka semua itu adalah ulama yang terkenal, rujukan umat sepanjang zaman. Kenapa bisa demikian? Karena bukan keilmuan mereka saja yang mumpuni diambilnya, tapi memang hati mereka pun hati yang baik. Ya, bagaimana mereka mengajarkan tentang rasa takutnya kepada Allah, ada pengharapannya, ada ridha dan jujurnya dan ikhlas, dan yang lainnya dari perkara hati. Ya, karena dakwah itu intinya dalam memperbaiki hati manusia. Ya, sebelum memperbaiki apa? Zahirnya manusia. Falidzalika qassama ulama'una at-taharatu ila qismain. Maka daripada itu ulama kita membagi bahwa taharah itu ada dua, kan ya. Yang pertama ada taharah hissiyah, ada yang kedua taharah apa? Maknawiyah. Taharah hissiyah itu taharah fikiyah, taharah indrawi, taharah secara fikih yang membahas tentang mensucikan najis, membersihkan najis dan mengangkat hukum hadas. Ini adalah pembahasan fikiyah. Tapi taharah maknawiyah adalah bersihnya hati seorang dari setiap penyakit hati. Penyakit hati yang paling buruk adalah menyekutukan Allah, kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayul, kemaksiatan, dengki, kikir, dan yang lain-lainnya. Ini penyakit hati. Dan ulama mengatakan at-taharatul ma'nawiyah wa hiya taharatul qalbi ahwaju wa ahammu min taharatul hissiyah. Ulama kita mengatakan bahwasanya bersih, sucinya hati seorang secara maknawi, at-taharah maknawi, yaitu sucinya dan bersihnya hati seorang dari penyakit-penyakit hati, ini lebih dibutuhkan oleh hamba dan ini lebih penting daripada taharah apa? Hissiyah. Daripada taharah apa? Fikiyah indrawi. Ya. Maka saudaraku yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan apa? Ketinggian mereka. Nah, kalau kita menginginkan ketinggian seperti mereka, maka perbaiki hati kita. Dan ini yang berat bagi kita. Kenapa kita tidak semulia mereka? Ya karena hati kita tidak mulia seperti mereka. Walau mungkin sangat mungkin kita juga mengikuti fikihnya mereka, berbicara tentang fikih, berbicara tentang yang lain-lain. Tapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kebersihan hati kita dengan mereka berbeda. Itulah yang menjadikan mereka tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita ketahui dari penjelasan para ulama kita, bahwa yang menjadikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena ilmu dan amalnya. Tentunya Abu Bakar juga punya ilmu yang mumpuni dan amalan yang banyak. Tapi disebabkan yang paling utama adalah karena bersihnya hatinya. Bersihnya apa? Hatinya. Di antara para sahabat ada orang yang lebih alim daripada Abu Bakar. Ada yang amalnya lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi Abu Bakar adalah lebih mulia dari yang lainnya. Dimana? Karena kebersihan hatinya, ketundukan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melihat ya kepada hati-hati hamba, dan didapatkanlah hati-hati para sahabat itulah yang paling bersih daripada manusia yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau mereka ya adalah orang yang diciptakan untuk menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka sebaik-baik manusia, bersih hati mereka. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas hanya masalah tentang zahir-zahir ilmu, bagaimana hukum waris, bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum ini itu, Tapi kita tidak mengajarkan kepada manusia tentang hukum-hukum berkaitan muamalah hati seorang dengan Rabbnya, maka ini fatal. Karena dia tidak akan mengajarkan bagaimana tauhid, bagaimana keikhlasan, di mana ikhlas adanya dalam hati, bagaimana niat adanya di hati, bagaimana berharap dia, bagaimana istighosah dia, bagaimana tawakal dia. Ini adalah amalan-amalan hati. Rasa takut, rasa berharap, cinta, ini amalan hati. Bila ini disepelekan, ini tidak didakwahkan, maka yang ada kita hanya kulit-kulitnya saja dalam beragama, hakikatnya tidak ada. Ya. Karena hakikat peribadatan itu adalah kecintaan dan berharap serta rasa takut seorang hamba dalam peribadatan tersebut. Ya. Maka di sini disebutkan ya, wala yatakallamu fi ikhlas, maka mereka tidak akan berbicara tentang keikhlasan. Makna ikhlas? Makna ikhlas wa tauhid. Makna ikhlas adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa kalimatul ikhlas wa kalimatul la ilaha illallah. Jadi kalimat keikhlasan adalah kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhlas. La yuridu fi amalihi illallah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan dari amalannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Linala ridha Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yuhdaru min riya, dan tidak pernah ya menjauhkan diri dari riya dan tidak memperingatkan manusia dari riya, dari bagian kesyirikan. Dan alhamdulillah kita yang mengikuti salaf dan disebut salafi atau ahlussunnah wal jamaah sangat perhatian dengan dakwah ini. Ya, dakwah peribadatan hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini hanya ada dakwah yang terus-menerus demikian yang terang-terangan, hanya dakwah salafiyah. Ya, memperingatkan diri kita dan kaum muslimin daripada kesyirikan dengan kita berhati-hati dan kesyirikan, karena tujuan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya. Dan saya mengatakan wahada alaihi fardu ainin, dan ini hukumnya fardu ain. Ya, ikhlas menjauhkan kesyirikan, ini fardu ain. Fardu ain bagi adalah melakukan setiap amalan, ada fardu ain bagi setiap orang yang mendakwahkan. Ya, jadi tidak dikatakan dakwah yang hak kecuali dia dakwah mesti kepada tauhid. Ya, tidak kepada yang lainnya. Artinya tidak mendahulukan yang lainnya. Ya. Ba'dhun nas, sebagian manusia menyuruh manusia dari sisi ekonomi, dari sisi ya yang lain-lain. Ya, atau jihad fisabilillah, tapi mereka tidak memperhatikan bagaimana sisi tauhid, sisi akidah. Maka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan ya pemiliknya ada tinggi di hadapan Allah atau tinggi di hadapan manusia. Bahkan saya mengatakan li'anna fi ihmali halaka, karena menyepelekan tentang keikhlasan, menjauhkan diri daripada riya ataupun kesyirikan, ini kebinasaan. Kenapa dia binasa? Karena amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahma qasarat amaluhu wa aduma amaluhu indan nas, bahwa batilun indallah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu memiliki banyak amalan dan mungkin terasa besar di sebagian pandangan manusia amalannya, tapi itu batil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beribadat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk yang lain, untuk riya atau untuk yang lainnya. Ini bahayanya. Bahaya kesyirikan sudah berlalu kita jelaskan panjang lebar. Bahkan Allah ancam kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau menyekutukan aku wahai Muhammad, seluruh amal kebaikanmu dihapuskan dan kau akan menjadi orang yang merugi. Kalau nabi kita diancam seperti itu, bagaimana dengan kita? Allah juga ancam kita, "Law asyraku la habita amalahum." Kalau seandainya mereka menyekutukan, aku hapuskan semua amal kebaikan mereka. Ya. Wa awwalu fardu ainin, fardu kifayatin, dan ini adalah awal atau utama fardu kifayah. kalau disebutkan fardu kifayah pun ini adalah yang paling pokok dan ini awal yang harus dikerjakan bagi seorang karena ini fardu kifayah, ya. Dan di sini saya mengatakan walau anu suila an illatin tarkul munaqasati li nafsi fil ikhlas war riya lam yakun lahu jawab. Kalau seandainya dia ditanya tentang sebab kenapa dia meninggalkan dirinya dari keikhlasan, kenapa meninggalkan dirinya dari dakwah keikhlasan dan meninggalkan menjauhkan dirinya dan manusia dari riya, dari kesyirikan, lam yakun lahu jawab, mereka tidak punya jawaban. Ya, mereka tidak punya jawaban. Kalau jawaban sekarang sudah punya jawaban. Kalau ke dakwah tauhid, ya, kemudian merinci pembahasan kesyirikan, ini memecah belah umat. Mereka takut terpecah belah umat dengan dakwah tauhid. Allahu Akbar. Lalu kita bertanya kepada mereka, apakah umat saat ini ketika kita diam, tidak membahas tentang tauhid, tidak membahas kesyirikan, apakah umat bersatu? Apakah kita mendiamkan tentang kemungkaran-kemungkaran yang paling besar yaitu kesyirikan, apakah umat bersatu dengannya? Tidak, justru semakin jauh. Justru dakwah tauhidlah yang akan menyatukan kaum muslimin. Memang dakwah tauhid akan memporak-porandakan kesyirikan dan pasti akan memecah belah pelaku kesyirikan. Tapi dakwah tauhid akan mengokohkan dan menguatkan persaudaraan dalam Islam. Li'anna la yakunu muslimu musliman hatta ya'budullah subhanahu wa ta'ala wahdalah syarikana. Karena seorang tidak dikatakan seorang muslim, seorang tidak dikatakan dia muslim sampai dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kan maksud dari tauhid uluhiyah. Apa maksud tauhid uluhiyah? Apa pembeda tauhid uluhiyah? Membedakan seorang muslim atau musyrik. Seorang muslim adalah seorang yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, sedang musyrik beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lain. Sudahkah rasa takut kita diberikan kepada Allah? Sudahkah istighosah kita diberikan kepada Allah? Sudahkah tawakal kita diberikan kepada Allah saja? Atau masih bercabang-cabang? Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benar kata Syekh, li'anna fi ihmali halakah. Karena menyepelekan tentang ini adalah kebinasaan. Kemudian saya melanjutkan, walau su'ila an illati tashagulihi fi masail li'ani war rumyi. Kalau seandainya mereka ditanya tentang sebab, ya, kenapa mereka menyibukkan diri tentang masalah-masalah li'an dan li'an, melaknat. Li'an itu, jadi seorang suami melihat istrinya misalnya menganggap istrinya telah berzina, tapi istrinya tidak ngaku. Kemudian bersumpah saling melaknat dan kemudian kan cerai itu. Jadi saling melaknat cerai, itu li'an. Warramiatnya panahan. Laqala, pastilah mereka berkata, harda fardu kifayah. Pasti mereka mengatakan, ini fardu kifayah. Kalau kita tanya, kenapa engkau menyibukkan tentang misalnya ini dan itu yang tadi disebutkan, apakah li'an, apakah ya panahan atau perlombaan yang lain-lainnya. Ini fardu ain atau fardu kifayah? Jawabannya apa? Fardu kifayah. Walaqad shadaq, kata Syekh. Dan dia telah jujur ucapannya ini. Walakin hufiya alaihi anna al-hisaba fardu kifayatin aidan. Tapi dia pun lupa kalau seandainya apa? Ilmu hisab, ilmu perhitungan matematika itu juga bagian dari fardu kifayah, ya kan? Belajar dunia kan fardu kifayah juga, bukan fardu ain. Ya. Pahala tushagilu bihi. Kenapa mereka tidak mau apa? Menyibukkan diri dalam ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu matematika ini. Dan sebenarnya ini pukulan telak buat kita ikhwatal iman. Ya. Wa innama tubriju alaihi nafs. Tetapi kenapa dia meninggalkan ilmu matematika, ilmu apalah, ilmu yang fardu kifayah, ya? Sebagaimana ya dia melakukan fardu kifayah yang lain seperti belajar fikih dan seterusnya misalnya. Ya. Kata saya mengatakan li'anna maqsudaha min riya'i wasum'ah yahsulu bi manadhara la bil hisab. Karena tujuannya adalah untuk riya, untuk dilihat amalannya oleh hamba, untuk sum'a, untuk didengar amalannya oleh hamba, yahsulu bimubil munadara, sehingga dia bisa untuk berdiskusi ini dan itu. La bil hisab, tidak dengan, kalau ilmu hisab enggak bisa orang debat ilmu matematika. Ya. Jadi ikhwatal iman, ini sebenarnya adalah sindiran yang telak buat kita pada hari ini. Ya. Di mana kita kadang melupakan sisi-sisi hakikat yang itu padahal utama sekali. Gimana kadang kita mempelajari tentang ilmu-ilmu agama yang itu fardu kifayah. Seperti kita membahas bagaimana mempelajari semua ilmu agar bisa tahu jawaban dari setiap orang yang bertanya, atau membahas ini dan itu dari cabang-cabang ilmu, kita menyibukkan di sana dan kita tahu itu fardu kifayah. Maka saya bertanya, kalau itu fardu kifayah, kenapa engkau tidak belajar matematika atau belajar ilmu-ilmu yang lain? Itu juga sama hukumnya fardu kifayah. Kenapa engkau tidak belajar itu, kan hukumnya sama saja. Kenapa kau mempelajari yang ini? Karena tujuannya agar bisa diperdebatkan. Karena tujuannya adalah untuk mendapat apa? Pandangan hamba. Kalau orang berdebat matematika kan tidak seru. Ya tidak? Kalau orang berdebat tentang ilmu-ilmu yang mubah atau yang fardu kifayah dalam sisi dunia kan, orang tidak seru lah berlomba ini dan itu. Tapi kalau orang belajar fardu kifayah dari sisi agama, itu bisa diperdebatkan. Ya tidak? Dan akan dikatakan seorang alim, dan akan dikatakan orang yang wah, ya, memiliki ilmu seterusnya. Padahal tujuannya apa? Riyaan wa sum'ah, tujuannya untuk dipandang manusia, untuk didengar oleh manusia. Kenapa demikian? Karena dia tidak memperhatikan hakikat daripada ilmu, yaitu ilmu ahwal qulub, kondisi-kondisi hati. Ini yang dimaksudkan Syekh rahimahullahu taala. Jadi ini juga menjadi pukulan buat kita semua. Terutama juru dakwah, ya, untuk apa engkau mempelajari semua cabang-cabang ilmu itu, banyaknya kitab dan seterusnya? Sementara itu kita tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya adalah buat kita semua ikhwatul iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu hakikat adalah ilmu yang berat. Ya. Tapi hakikat yang dimaksud tidak seperti hakikatnya kaum sufia yang meninggalkan syariat. Syariat dianggapnya kulit-kulit. Ya, tapi hakikat adalah bagaimana hati mereka menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar hakikat yang demikian. Tapi hakikat yang betul adalah hakikat ketundukan hati kita kepada Allah agar kita mampu melaksanakan syariat secara praktek nyata. Itu baru benar. Ya. Makanya para ulama kita ridwanullah alaihim, mereka adalah orang yang memiliki ilmu hakikat yang baik karena hati mereka hubungannya baik dengan Allah. Dengan itu mereka pun mampu mempraktekkan semua ilmu yang mereka miliki. Kalau kita kan tidak. Kita tahu tentang masalah-masalah keilmuan dan kita tahu masalah-masalahnya, tapi belum tentu amalan kita mempraktekannya. Kenapa? Karena hati kita tidak sebaik hati mereka. Karena rasa takut kita kepada Allah tidak seperti rasa takutnya mereka para ulama. Rasa cinta yang kita miliki kepada Allah tidak setinggi rasa cintanya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa berharap demikian, rasa jujur dan keriduan kita pun tidak demikian. Maka inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para ulama itu tinggi ya derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan hamba? Karena muamalah dia kepada Allah baik. Yaitu mereka dalam sebaik-baik kondisi, hati-hati mereka adalah sebaik-baik kondisi. Baik, kita akan sebutkan masalah berikutnya, yaitu tentang pergeseran dari istilah-istilah makna-makna keilmuan. Karena saya menyebutkan berikutnya, wa'lam annahu qad budilat alfadun wa hurifat wa nukilat ila ma'anin lam yuradu hassalafus salih. Ketahuilah bahwasanya sungguh telah dirubah lafaz-lafaz dan telah dipalingkan dan dinukil kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh salafus saleh. Jadi cabang-cabang ilmu itu pemaknanya berubah bergeser setiap zaman ke zaman, kadang jauh tidak seperti yang dimaksudkan oleh salafus saleh tentang penamaan ilmu tersebut. Pabindalika, di antara itu saya menyebutkan al-fiqhu, ilmu tentang fikih. Kalau antum sebut fikih itu apa? Fikih kalau sekarang kan apa? Ya ilmu yang kalau ya bukan berarti salah juga. Karena setiap kadang setiap kurun generasi manusia memang berubah. Ya ilmu fikih sebagaimana katakan para ulama terutama Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu al-ilmu apa? Al-ilmu bi ahkami syar'iyyati al-amaliyati at-tafsiliyati al-muktasibati min adilati adilati at-tafsiliyah. Ini fikih secara istilah syar'i, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan amalan hamba yang terambil dari dalil-dalil yang rinci. Ya. Itu fikih secara syariat. Tapi apakah itu fikih yang apakah fikih itu demikian dari manusia terdahulu? Ya. Maka disebut oleh Syarah rahimahullah al-fikhu contohnya fikih. Fa innahum tasarrafu fihi fi takhsis. Sungguhnya mereka telah memalingkan makna fikih itu kepada makna yang khusus tadi yang saya sebutkan maknanya. Fahusuhu bimarifatil furu. Mereka mengkhususkan fikih itu hanya pada perkara-perkara cabang saja, yaitu pembahasan fikih. Ya. Walaqad kana ismul fikih fil asr al-awwal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Sungguh ilmi penamaan fikih dari ulama-ulama terdahulu atau manusia generasi awal, artinya para sahabat dan para tabi'in, itu adalah ilmu yang digunakan apa untuk sampainya dia ke negeri akhirat. Ya, jadi al-ilmu, ya, muntalikon ala ilmi tariqut al-akhirat. Jadi sebuah cabang ilmu yang digunakan untuk apa menuju negeri akhirat. Ini fikih. Ya. Wa ma'rifatu daqa'i afati nusus, dan pengetahuan tentang detail-detail daripada penyakit-penyakit hati. Ini fikih pembahasannya. Wa mufsidatul a'mal, dan kerusakan amalan. Ya, kalau kita sudah dimasuk dalam akidah ya. Wa quwwatul ihatati bi haqaratid dunya, dan kuatnya kesadaran hamba tentang hinanya dunia. Wa syiddati tutali'u ila na'imil akhirah, dan kuatnya ambisi seorang untuk meraih kenikmatan negeri akhirat. Wal istila'il khaufi 'alal qalbi, dan dominasi rasa takut kepada hati seorang. Ini adalah fikih menurut ulama terdahulu. Makanya ulama terdahulu fikih itu ada dua. Ada fikul akbar, ada fikul askar. Kalau fikul akbar maksudnya akidah pada ilmu sekarang, kan sekarang disebut berubah namanya akidah. Kalau fikul askor adalah fikih itu sendiri. Tapi orang terdahulu seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah punya kitab. Namanya disebutkan fikul akbar dan fikul askor. Jadi fikul akbar ini fikih pemahaman seorang tentang fikih yang akbar, yaitu tentang akidah tauhid dan jenis-jenis pembahasannya. Sedangkan fikul askor ini adalah tentang amalan seorang hamba, rutinitasnya dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, atau sekarang yang disebut dengan ilmu fikih pada hari ini. Jadi di sini ada pergeseran-pergeseran apa? Pergeseran-pergeseran istilah. Yang dulu kalau penamaan akidah adalah fikul akbar, kemudian fikir fikul askar, sekarang tidak demikian. Ya, ini pergeseran-pergeseran istilah. Ya. Tapi kalau hanya pergeseran istilah saja, ya tidak begitu masalah. Dan ini telah diakui oleh para ulama ridwanullahu alaihim. Ya, bahkan di masa Syafi'i rahimahullah, fikih sudah tadi seperti saya disebutkan tadi. Tapi kalau bergesernya adalah bukan para pergeseran nama semata, tapi pergeseran pada hakikat dan agama itu sendiri, maka ini keluar daripada tinjauan salaf secara akidah dan salaf fikih. Ya. Walidzalika qala al-Hasan, maka dari itu berkata Al-Hasan, idza qala Al-Hasan fa muradu Al-Hasan Al-Basri. Apabila dikatakan Al-Hasan pakai alif lam, maka maknanya adalah Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Maka dari itu Hasan Al-Basri berkata, innamal faqih innamal faqihu, sungguhnya orang yang faqih itu adalah, kata beliau, az-zahidu fid dunya ar-ragibu fil akhirah al-basiru bidinihi al-mudawwamat al-mudawwimu ala ibadatu rabbi. Kata Sunan Basri, orang yang faqih itu, kan faqih dari fikih terambilnya, adalah orang yang zahid di dunia, orang yang zuhud tentang masalah dunia, itu sederhana dalam masalah dunia. Ar-raghib fil akhirah, orang yang sangat rindu kepada akhirat, cinta kepada negeri akhirat. Al-basiru bidinihi, orang yang teguh dengan agamanya, punya pengetahuan dengan agamanya. Al-mudawwimu ala ibadati rabbi, dan orang yang terus-menerus continue dalam ibadah kepada Rabb-nya. Wal wara'u al-kafu an a'radil muslimin, dan mereka juga orang yang memiliki sifat wara', berhati-hati terhadap ya apa yang dimiliki kaum muslimin atau kehormatan kaum muslimin. Al-afifu an amwalihim, merasa cukup dengan dari harta-harta mereka. Ketika orang wara itu orang yang tidak apa namanya meminta-minta dengan harta yang dimiliki oleh orang, tidak. An-nasihu lahum, dan orang yang menasihati terhadap mereka. Ya. Jadi ketika disebutkan ini, siapa fikih itu? Tentunya adalah di sini kebanyakannya adalah pembahasan tentang akidah dan tazkiyatun nufus. Ya. Fakana itlaquhum ismul fikhi ala ilmil akhirah aktsar. Maka penyebutan ilmu fikih bagi mereka kebanyakannya adalah tentang penyebutan kondisi akhirat, bukan kondisi ilmu yang nyata fikih gitu ya. Li'annahu lam yakun mutanawulan lil fatwa. Kenapa demikian? Karena mereka belum mencukupkan fikih itu hanya untuk fatwa saja. Walakin kana mutanawilan lidzalika tariqul umum wasyumul. Fasara min hadha at-takhsis talbisu bi satun nas ala tajrudid li'ilmi al-fatwa adh-dhahira wa iradi an ilmi al-mu'amalah al-akhirah. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya kenapa demikian? Karena mereka bukan semata-mata karena fatwa. Tapi ini adalah apa? Ya. Membawa kepada jalan yang umum. Ya. Tidak ya mendorong manusia untuk hanya sebentar fatwa atau mengkhususkan cabang ilmu tertentu atau puru, ya, tetapi ini adalah ilmu yang umum, bisa kepada usul. Jadi kalau orang yang dulu fikih itu bisa usul, bisa puru. Kalau sekarang kan fikih sudah kepada cabang-cabang furu'iyah, ya. Walaupun tidak semua fikih itu furu'iyah, karena sholat bukan furu'iyah, sholat adalah usul. Ya. Wallafdu tsani, adapun lafaz yang kedua saya menyebutkan al-alimu, itu orang yang alim. Siapa orang yang alim itu? Faqad kana dhalika yutlaqu ala alimi billahi ta'ala bi ayatihi. Jadi orang yang alim itu orang dulu adalah mengatakan adalah diitlakan, diberikan kepada orang yang apa mengetahui ayat-ayat Allah, paham dengan ayat-ayat Allah. Ai ni'amihi wa af'alihi, atau kenikmatan-kenikmatan dan perbuatan-perbuatan Allah. Bi ibadihi, dalam kepada hambanya. Fahusuhu wasamu bihi fil ghalib al munadir fi masail al fikhi. Ya. Tapi orang pada hari ini, orang alim itu kadang orang yang paham tentang fikih. Setiap pertanyaan dijawab demikian. Kan kalau masalah fikih tadi sudah disebutkan bahwa apa terinci dari dalil yang rinci. Jadi dalilnya butuh rinci. Kalau orang tahu rincian kan hebat, gitu ya. Ya kalau sekarang orang yang alim itu orang yang paham tentang pembahasan fikih sampai detail-detailnya. Wa in kana jahilan bi tafsir wal akhbar, walaupun dia bodoh tidak paham tentang tafsir dan tentang khabar, artinya hadis. Jadi mungkin ada orang ahlu fikih membahas fikih jitu, tapi dia tidak paham tentang tafsirnya Quran, tapi dia tidak tahu ilmu hadis. Ya, maka ini rusak sebenarnya kan? Kalau ulama-ulama kita ahlu sunnah, mereka ahlu fikih, mereka juga paham hadis. Mereka juga paham apa? Tafsir. Bukan ahlu fikih kemudian meninggalkan pemahaman tafsirnya, memahamkan apa? Memahami hadis, enggak. Walaqtu tsani, dan lafaz yang ketiga at-tauhid. At-tauhid. Waqad kana dhalika isharatun ila an tara al-umura kulliha min Allah Ta'ala ru'ya tuqatti'u iltifati ila asbabil wal wasa'id. Fa yusbaru dhalika tawakkal war ridha. Ya, jadi tauhid orang-orang dulu atau orang yang benar tauhid itu menyebutkan bahwasanya, Pak, isyarat agar engkau bisa ya, melihat perkara-perkara semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penglihatan yang benar sehingga engkau tidak menjadikan ibadah-ibadah itu kepada Allah dengan perantara-perantara. Payusbir dzalika tawakkul wa ridha, maka dengan keyakinan yang benar bertauhidnya itu akan membuahkan tawakal dan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ju'ilal an ibaratun an sina'atil kalam bil usul. Tapi sekarang dijadikan tauhid itu adalah perumpamaan tentang ilmu kalam dalam usul, dalam pokok-pokoknya. Jadi sebagian manusia tauhid itu adalah mempelajari ilmu kalam seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Maka kalau orang akidahnya Mu'taziliyun atau akidahnya adalah Asy'ariyah, pasti mengambil ilmu tauhid dan ilmu kalam. Makanya ilmu mantik dipelajari, filsafat dipelajari. Nah, ini dibantah oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan saya mengatakan disebutkan wadzalika min munkarati indas salaf, dan inilah bagian dari kemungkaran di sisi salafus saleh. Jadi tauhid dirubah menjadi ilmu kalam, itu adalah kemungkaran yang sangat besar, ya. Walafdur rabi, dan lafaz yang keempat saya menyebutkan at-tadzkiru wa dzikru, dzikir pada Allah. Di mana Allah berkata wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, dan ingatlah engkau kepada Allah, sesungguhnya zikir, ingat kepada Allah adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda idza marartum bi yadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka hendaklah kalian singgah masuk pada taman-taman itu. Qalu wa maridul jannah, para sahabat bertanya apa itu taman-taman surga ya Rasulullah. Qala majlisu dzikir, Rasul mengatakan majlis dzikir, til majlis ilmu. Ya, seperti kita ada majlis ilmu, kita singgah, duduk, masuk dalamnya. Kemudian fanaqalu dzalika ila qasas. Kemudian dalil-dalil yang semacam ini tentang keutamaan dzikir, dzikir bermanfaat bagi orang beriman. Kemudian apabila kamu masuk kepada taman-taman surga, maka masuklah di situ. Apa itu dia? Disebut majlis dzikir. Maka mereka menyebutkan dzikir-dzikir yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu adalah kisah-kisah. Wa may yahtawi 'alaihil yaum majlisul qasi fi sathi wat tamat. Ya. Dan apalagi pada hari ini majlis-majlis qasi, ada khusus majlis kisah. Ya, jadi artinya majlis kisah itu dakwah seorang itu dengan kisah-kisah yang memuat di dalamnya adalah apa? Kisah-kisah dongeng dan cerita-cerita tanpa ada dasarnya. Ya. Wa min tashagili filu wa'dihi bi dzikril qasasil awwalin, dan mereka menyebutkan tentang bagaimana menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Faya'lam anak aksaru ma yuhka fi dzalika la yusbit, dan diketahui bahwasanya apa yang diceritakan oleh mereka tidak pernah ada ketetapannya. Kama yungkiluna anna Yusufa alaihi salam halla taqattuhu wa annahu ra'a Yaquba 'adan 'ala yadihi, sebagaimana seorang menukil cerita tentang Yusuf bahwasanya Yusuf itu apa, membuka ikatan celananya di hadapan bapaknya, atau dia melihat Yaqub bapaknya menggigit ya pada tangannya. Wa anna Dawuda zahaja Urian hatta kutila, dan bahwasanya Daud memerintahkan kepada Uria untuk berperang sampai dia terbunuh. Pamislu hada yadurru sam'ahu, maka yang semacam ini membahayakan orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena cerita-cerita tadi adalah la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Maksudku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika mereka memahami tentang ayat dan hadis-hadis tentang zikir, maka mereka maksudkan oh ini penyebutan-penyebutan tentang kisah-kisah. Maka dakwah kita masih membuat kisah-kisah, dan kisah-kisah tidak terlarang. Boleh seorang dalam ceramahnya, dalam dakwanya dengan kisah, pendekatan kisah, boleh, karena sepertiga Quran adalah kisah. Bahkan Allah menyebutkan inna fil qasasi la ibratun li ulil albab, sungguhnya pada kisah-kisah itu ada pelajaran yang berharga bagi orang yang berakal. Tapi bukan berarti dalam dakwanya membuat majlis khusus tentang kisah, di mana-mana ceramahnya tentang kisah, cerita. Bahkan kisah yang diceritakan dari orang terdahulu tidak benar, akal-akalan dia, ya, cerita-cerita dia. tidak pernah cerita ini di apa namanya mereka berpikir dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana cerita ini sahih atau tidak. Ya, bahkan yang lebih buruk lagi, setiap majelis yang dia singgahi dan dia berdakwah dengannya di majelis itu adalah kisah tentang kehidupan pribadinya. Apa hebatnya hidup kepribadian kita? Apa hebatnya menceritakan tentang kehidupan kita di hadapan hamba? Sungguh kita tidak pernah memiliki kemuliaan. Kalau seandainya kemuliaan itu ada, tentunya kita mestinya membahas tentang cerita-cerita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak menceritakan tentang kisah para nabi, kisah orang-orang soleh, kisah para ulama? Itu akan membuahkan buah iman dan amal soleh pada hamba. Apa yang harus dibanggakan dengan cerita kita? Terlebih kita menceritakan kepada hamba tentang aib-aib kita di masa lalu. Alhamdulillah, saya pada hari ini dengan dakwah ini, saya dapat hidayah, saya bertobat. Ibu-ibu, bapak tahukah saya dulu, saya seorang preman. Disebutin kejelekannya dulu. Allah ini menyebutkan aib-aib yang orang tidak tahu kepadanya. Ini termasuk al-mujahirin, orang-orang mujahir yang dosanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu, yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anal jahla, karena kebodohanlah yang menyelipi dirinya, sehingga alih-alih dia menyembunyikan aibnya, malah dia menyebutkan aib-aibnya masa lampau yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa masahat wa tamat. Ini wa tamat bukan tomat, tomat ya. Ya. Adapun cerita dongeng dan bualan-bualan semata, famin asyaddi ma yu'addil awam li'anna tashtamilu ala dzikril mahabbati wal wisal wal alamil firaq wa amatul hadirin al ajlab. Jadi adapun yang paling buruk daripada cerita-cerita yang bisa membahayakan orang-orang awam dengan cerita-cerita dongeng-dongeng tadi, apa bahayanya? Karena orang awam akan mempercayainya. Ya, akan merasa cinta dengan kisah itu dengan kecintaan yang keliru. Akan menghubungkan dirinya dengan Allah dengan penghubungan yang keliru. Wal amil wal firaq, ada rasa sedih dan rasa duka cita yang keliru. Wa amatul hadirin al ajlab, dan akan melemahkan apa? Akal-akal orang-orang yang hadir di situ. Bimawatinihim mahsyuwati bisyahwat, bahkan bisa saja cerita-cerita itu penuh hati mereka dengan syahwat. Wahubu suwar, dan mencintai gambaran-gambaran, artinya mencintai kedudukan-kedudukan gambaran cerita. Fala yuhariku dhalika ya min kulubihim illa ma huwa mustaqanun fi nufusihim. Tidaklah cerita-cerita itu menggerakkan hati mereka kecuali apa? Ya, kecuali hanya bersemayamnya cerita-cerita dongeng itu saja. Payas'alu fiha naru syahwat, maka mengobarkan api syahwat saja pada orang yang mendengarkan. Fayusihuna wa kullu dhalika fasad, dan mereka berteriak-berteriak dengan cerita-cerita itu, dan semua itu adalah kerusakan. Seperti cerita dongengnya orang-orang Syiah tentang terbunuhnya Hussein di Karbala. Ya, setiap hari pada hari Karbala mereka berteriak, bukan itu apa namanya, melukai diri mereka. Kenapa? Itu kan kisah-kisah yang terus didengungkan oleh orang-orang Syiah tentang kisah Karbala yang dusta itu. Ya, mereka tuduhkan kepada Yazid bin Muawiyah yang membunuh Husain dan keluarganya, padahal yang telah mendustakan dan membunuh Husain adalah orang Syiah sendiri. Begitulah ya bangsa ciptaan Yahudi. Ya, mereka membunuh kaumnya, mereka membunuh saudaranya, mereka demikian-demikian, kemudian dituduhkan kepada orang lain yang menganiayanya. Subhanallah. Ya, begitulah ya buruknya kaum Yahudi, ya. Wa rubbama ihtawashatu ala da'wa arida fi mahabbatillah ta'ala. Mungkin saja seorang itu bercerita yang kandungan ceritanya adalah tentang klaim-klaim kepada kecintaan kepada Allah. Wa fi hadha dararun 'azimun, di sini ada bahaya yang sangat besar. Waqad taraka jama'a fil falahina falahatihim wa adharu misla ma hadha da'wa. Bahkan para petani, jamaah para petani meninggalkan pertanian mereka. Mereka menampakkan kecintaan-kecintaan dengan ya apa namanya? Ya, dengan dongeng-dongeng yang tadi. Sudahlah, kita sudah tidak usah jadi petani lagi. Sudah, kita begini-begini saja. Akhirnya mereka binasa, ya. Karena orang awam, petani kan, orang awam banyak, para petani. Petani diceritain begini, begini, begini. Akhirnya sudahlah, kita meninggalkan pertanian mereka. Ini sudah perkara dunia ini, menyibukkan ini. Ini tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkara yang menyibukkan kita pada dunia. Sudah, kita jadi orang sufi saja. Ujlah. Kemudian apa? Mengasingkan diri, meninggalkan dunia ya. Ya, maka perkara ini adalah keburukan karena cerita yang keliru tadi. Yang terakhir, Lafdzul Khamis al-Hikmah. Sampai hikmah pun, kalimat hikmah pun dipalingkan, digeserkan maknanya. Wal hikmah al-ilmu wal amal bi. Maka hikmah itu orang tahu maknanya adalah ilmu dan amal. Ya. Qala al-Imam Ibnu Qutaibah, la yakunu ar-rajulu hakiman hatta yajma'ul ilmu wal amal. Tidaklah seorang dikatakan orang yang hakim, orang yang hikmah sampai mengumpulkan ilmu dan amalan. Wa qad sara hadzal ism yutlaqu fi hadzal zaman 'ala at-tabib wal munajjim. Tapi orang-orang sekarang memalingkan makna hikmah itu kepada apa? Para tabib, dokter-dokter ataupun tukang dukun. Ya, munajjim artinya orang yang mengalami ilmu perbintangan, tapi dari sisi perdukunan, bukan badan meteorologi, bukan, tapi ilmu perdukunan. Jadi mereka menyatakan ini al-hikmah, maksudnya apa? Oh, ini punya kemampuan kasyaf. Ini punya kemampuan menyembuhkan dari sisi yang lain, alternatif dan seterusnya, ya. Maka ini pemalingan makna hikmah. Jadi ikhwatal iman ada lima pergeseran makna yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dari si istilah keilmuan, ya. Ya, dan yang kelima disebutkan adalah masalah hikmah. Padahal hikmah adalah masalah yang agung dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 269, Allah mengatakan yu'tal hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada orang yang Dia kehendakinya, dan barang siapa yang didatangkan kepadanya atau diberikan padanya hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi siapa ahlu hikmah di sini? Orang yang berilmu dan beramal. Bukan ahlu hikmah, maksudnya orang yang punya ilmu hikmah, ilmu kasyaf, ilmu yang ilmu ghaib, bukan itu. Ya, Allahu taala alam. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah berkaitan dengan pembahasan kita, dua pembahasan ini ya. Yang pertama adalah ilmu muamalah hamba kepada Rabb-nya, yaitu dengan kondisi-kondisi hati yang terbaik. Dan kedua, penjelasan tentang pergeseran sebagian istilah keilmuan dari zaman ke zaman. Baik ada yang pergeseran dibolehkan, baik ada pergeseran yang menyimpang dari ajaran salaf as-salih. Baik, ada soal? Ada ya, sudah. Ada enggak? Ada? Sudah terlalu siang ya. Baik, kita tutup saja kepada majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.